Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Ma la yansarif. Isim yang la yansarif atau ghairu munsarif. Jadi isim ada yang apa? Pembagian isim ada berapa berarti? Yang pertama isim yang mu'rab. Yang mu'rab ini ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Kemudian yang berikutnya apa? Mabni. Isim ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif, ada yang mabni. Nanti akan dijelaskan nanti. Yang pertama yang ghairu munsharif ataupun yang apa mabni adalah yang ghairu mutamakkin, ya. Ghairu mutamakkin wal amkan, itu mabni. Jadi macam-macam isim ada tiga, ya. Aqsamul asma tsalatsa, macam-macam isim ada tiga. Yang pertama ghairu mutamakkin. Ghairu mutamakkin wal amkan, tidak kokoh keisimannya, tidak pula amkan, lebih kokoh keisimannya. Nah, itu disebut dengan mabni. Sudah lewat isim itu kapan mabni? Ketika dia menyerupai huruf, ya, menyerupai huruf dalam keserupaan-keserupaan yang sudah lewat. Syabah al-wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi matawafihuna wa kan yabatin 'ala fi libila ta'thirin wa taftiqan usila, itu lewat. Yang kedua mutamakin amkan. Isim yang mutamakin kokoh amkan dan sangat kokoh gitu. Kokoh dan sangat kokoh mutamakin amkan. Keisimannya kokoh karena dia tidak apa? Menyerupai huruf sama sekali. Alladzi lam yushbih al-harfa aslan, itu mutamakin amkan. Isim yang dia tidak menyerupai huruf sama sekali. Nah, yang ketiganya mutamakin, kokoh cuma tidak begitu kokoh. Ya. Mutamakin ghairu amkan. Inilah yang dibahas. Yani mu'rab ghairu munsharif li syibhihi al-fi'la, karena dia menyerupai fi'il. Nah, itu macam-macam isim. Ada yang apa? Ghairu mutamakin wal amkan. Ini yang pertama, mabni. Yang kedua mutamakin amkan, ini yang mu'rab dengan i'rab yang sempurna ataupun yang dimasuki oleh sharf, ya. Karena dia tidak menyerupai apa huruf sama sekali. Yang ketiga mutamakin ghairu amkan, ada yang ghairu mutamakin wal amkan, ada yang mutamakin amkan, ada yang mutamakin ghairu amkan. Itu macam-macam apa isim. Ya, sekarang kita bahas, yang akan kita bahas adalah tentang isim yang la yansharif, macam yang ketiga itu. Mutamakin ghairu amkan, kokoh isim cuma tidak begitu kokoh banget karena dia memiliki keserupaan dengan apa? Fi'il, sehingga dia tidak menerima as-sharf ataupun ghairu munsharif, ya. Dan hukum asal dari isim itu apa? Mu'rab atau mabni? Ya, mu'rab. Keluar dia dari hukum asalnya i'rab, ya, kepada yang lainnya karena keserupaan dengan fi'il ataupun apa huruf. Asli hukum asal dari isim adalah mu'raban munsharifan, itu ya. Mu'rab dan munsharif itu hukum asal dari apa? Isim. Wa inna ma yukhrijuhu an aslihi syabahuhu bil fi'li aw bil harfi. Hanyalah ia dikeluarkan dari hukum asalnya mu'rab munsharif oleh keserupaannya dengan fi'il atau keserupaannya dengan huruf. Kalau serupa dengan fi'il jadi ghairu munsharif, mu'rab tapi ghairu munsharif. Kalau serupa dengan huruf, ya, ghairu munsharif wa ghairu mu'rab mabni. Isim, ada khilaf di antara ahli nahu tentang ishtiqaqnya munsharif. Asal pengambilan kata dari munsharif itu dari apa gitu. Adapun Ibnu Hamdun merajihkan bahwasanya al-munsharif itu diambil atau mushtaq dari as-sirf. Ya, mushtaq min as-sirf. Dikasir sad. Dikasir sad. Wahuwa al-khalis, yang maknanya murni. Ya, al-khalisu min al-laban, susu murni. Ya. As-sirf, diambil dari as-sirf dengan kasra pada sad, yaitu al-khalis min al-laban, susu murni, tidak ada campuran air ataupun yang lainnya. Lianna al-munsharif khalisun min syibhil fi'li, karena isim yang munsharif pun demikian, murni dari keserupaan, bersih dari keserupaan min fi'il. Cuma ada kelemahan ini, kelemahannya di sisi, dari sisi kelazimannya mengambil ya al-isyqaq min ghairi al-masdar, mengambil dari selain masdar, dan itu sedikit, ada cuma sedikit, karena hukum asalnya adalah al-isyqaq dari masdar. Tapi kalau dikatakan as-sirf dengan kasrah sad tadi adalah apa, susu yang murni, kelazimannya apa, mengambil kata dari kata yang apa, selain masdar, al-laban. Itu ada cuma sedikit. Itu dipilih oleh Ibnu Hamdun. Dan yang lain mengemukakan alasan yang lain kenapa disebut dengan munsharif. Ya, kita baca. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الصرف adalah تنوين yang datang menjelaskan makna. Ya, yang datang menjelaskan makna, yang makna tersebut ya yakunul ismi amkanan bih, gitu. Yang dengannya isim itu menjadi kokoh keisimannya, makna yang dengannya isim menjadi kokoh keisimannya. Amkana isim tafdil zaidat tamakkun, kekokohannya bertambah. Sharaf adalah tanwin yang datang menjelaskan makna, yang dengan tanwin tersebut ya isim itu semakin bertambah kekokohannya. Isim itu semakin bertambah kekokohannya. Di sini An-Nazim menyebutkan bahwasanya as-sharaf tanwin, tanwin saja. Ini adalah mazhabnya muhaqqiqin, mazhabul muhaqqiqin, yang menyatakan bahwasanya sharaf itu tanwin faqat, tanwin saja. Wa ammal jarru bil kasrah falaysa nusamma sharaf, adapun jar dengan kasrah maka itu tidak disebut dengan sharaf. Bahkan jar dengan kasrah bal tabi'un lah, hanya tabi saja bagi tanwin. Wujudan wa adaman, ada dan tidaknya ngikut kepada tanwin. Li ta'khihima, kenapa disertakan jar kepada tanwin? Li ta'khihima fil ikhtisas bil ismi al munsharif, karena keduanya antara tanwin dan kasrah bersaudara ya fil ikhtisas, pada kekhususan dengan isim yang munsharif. Nah itu sehingga diikutkan, karena tabiatnya kasroh dengan tanwin ada kemiripan, di mana keduanya hanya masuk kepada isim yang munsharif, maka diikutkan kepada penamaan sharaf, meskipun as-sharaf itu tanwin saja, tabi saja ya. Jadi al-jar kemudian dimaukan dengannya sharaf, yaitu tabi. Saya amal jar bil kasrah falaysa min musamma as-sharaf bal tabi'un lahu wujudan wa adaman li ta'khihima fil ikhtisas bil ismil munsharif. Dan as-sharf itu sendiri ya bermakna was-sharf min as-sharif, dari as-sharif was-saut katanya, suara. Lianna tanwin sautun, karena tanwin itu suara. Ya mungkin ini yang lainnya, pendapat yang lainnya. As-sharaf min as-sharif bahwa saut, kalau tadi dari laban dipilih oleh Ibn Hamdun, dan yang lain mengatakan as-sharaf min as-sharif bahwa saut liana tanwin sautun. Ada juga yang mengatakan bahasanya sharaf itu dari insiraf, dari insiraf, dengan makna di makna ar-ruju', kembali. Fakana al-ismu raja'a. Harus ada annya ya. An syibhil fi'li. Isim itu menjauh dari keserupaan dengan fi'il. Ada yang ketinggalan sini. Fakana al-ismu raja'a an syibhil fi'li. Al-ismu. Kita lihat syarahnya di sini. Al-ismu in asbahal harfa summiya mabniyan. Isim kalau menyerupai huruf maka ia disebut dengan mabni, isim yang mabni. Juga disebut dengan ghair mutamakkin, isim yang ghair mutamakkin. Tidak memiliki kekokohan keisimannya. Ya, karena dia serupa dengan huruf, enggak kokoh sehingga dia. Ya. Sebutkan di sini ghair mutamakkin fi babil ismiyah, yakni dia tidak kokoh pada bab keisimannya. Bi'adami qabulihi lil harakat, karena ia tidak menerima harakat. Ya. Mithlu al-ismil mausul, seperti isim mausul, wasmul isyarah, wa didduhu, dan lawan daripada ghair mutamakkin adalah al-mutamakkin, isim yang kokoh. Isimannya. Wa in lam yushbihil harfa summiya mu'raba. Adapun kalau pada isim tersebut tidak ada keserupaan dengan apa? Huruf, maka ia disebut dengan isim yang mu'rab. Juga disebut dengan mutamakkin. Ya. Itu nama-namanya. Ya. Wa thumma al-mu'rab ala qismaini. Kemudian mu'rab itu ada dua macam. Isim yang mu'rab ada dua bagian. Ahaduhuma, yang pertama, ma asbahal fi'la, apa yang ia menyerupai fi'il. Wa isamma ghaira munsharifin, maka ia disebut dengan isim yang ghaira munsharif. Juga disebut dengan mutamakkinan ghaira amkan, itu namanya. Mutamakkinan ghaira amkan. Yang sering kita pakai ghaira munsharif saja. Ada nama lain, mutamakkin ghaira amkan. Sebutkan dalam catatan kaki di situ. Amkan ismu tafdil, ay za'idu tamakkun fi babil ismiyah. Amkan isim tafdil, yakni bertambah kekokohannya pada bab isim. Itu amkan. Kalau mutamakkin kokoh, amkan dan bertambah kekokohannya pada bab isim. Wa alamatul munsharif, tanda dari isim munsharif adalah an yajurra lil kasrati ma'al alifi wal lami wal idhafah. Ia bisa dijarakan dengan kasrah bersama al ataupun bersama idhafah. Sampai di sini an yajurra bil kasrah ma'al alif wal lam wal idhafah masuk. Semua isim yang mu'rab, ya kan? Yang munsharifnya dan yang ghairu munsharifnya. Betul enggak? Tanda munsharif adalah bisa dijarakan dengan kasrah bersama al dan idhafah. Ini masuk semua macam isim yang mu'rab, yang munsharifnya atau yang ghairu munsharifnya. Keduanya bisa dijarakan ketika bersama al ataupun bersama idhafah, ya kan? Munwa bidunihima, dan juga bisa dijarakan dengan selain keduanya. Ini mengeluarkan selain yang apa? Munsharif dari isim yang mu'rab. Jadi wabidunihima, ya, inilah ya pemisah antara yang ghairu munsharif dengan apa yang munsharif. Adapun yang sebelumnya mustarok gitu, an yujarra bil kasrati ma'al alifi wal lam wal idhafah. Isim tersebut bisa dijarakan dengan kasrah bersama al dan idhafah. Ini masuk yang munsharifnya, iya, yang ghairu munsharifnya. Ya. Apa contohnya yang beral? Wa antum fil masajidi. Dia ghairu munsharif tapi beral bisa dikasrah. Ataupun yang diidhafahkan. Ya, fi ahsani taqwim. Tanya misalnya. Ya. Kemudian wa bidunihima, berpisah di situ isim yang munsharif dengan yang ghairu munsharif, hanya dikhususkan ya pada yang arah munsharif saja. Yang ia bisa dijarkan tanpa al dan tanpa idhofah. Iya kan? Marartu bi rajulin bi baitin. Adapun yang kalau musyarif ya bisa bi ahmada. Bisa. Wa an yadkhulahu as-sarf. Dan untuk ia bisa dimasuki oleh sarf tanwin. Jadi tanda isim yang munsharif bisa dijarkan bersama al, juga bersama idhafah, ataupun tanpa al dan tanpa idhafah. Dan juga anya dakhulahu as-sharf, bisa dimasuki sharf tanwin. Wahuwa tanwin. Yang mana tanwin tersebut alladzi li ghairi muqabalatin aw ta'widin. Tanwinnya bukan tanwin muqabalah yang didatangkan untuk menandangi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, bukan. Ataupun bukan juga tanwin i'rab, i'rab dari huruf ataupun dari apa? Kalimat ataupun dari apa? Jumlah. Ya, tanwin yang disebut dengan sorof itu hanya tanwin tamkin saja, itu yang masyur. Ya. Selain tanwin ini, ya tidak disebut dengan sorof, hanya tanwin tamkin saja yang disebut dengan apa? Sorof itu. Ya, semua tanwin. Wahwa tanwin, yaitu tanwin, tanwin tamkin, atau tanwin tamkin, ya. Ini maksud wahwa tanwin, yaitu tanwin tamkin. Alladzi li ghairi muqabalah atau ta'wid, yang didatangkan bukan itu muqabalah, bukan itu ta'wid, iwab ganti. Ad-dalu ala ma'nan yastahiqu bihil ismu an yusama amkan. Yang mana tanwin tersebut menunjukkan kepada satu makna yang dengan sebab makna tersebut isim berhak untuk disebut dengan amkan, isim yang sangat kokoh pada bab keisimannya, pada bab isim. Wadhalika al-ma'na huwa adamu syibhi al-fi'la. Ya, makna tersebut ini maukan. Ya. Yang itu ditunjukkan oleh tanwin tamkin tadi adalah adamu syibhihi al-fi'la. Bahwasanya isim tersebut tidak ada sedikit pun keserupaan dengan fi'il. Ya. Nahu contoh maratu bi ghulamin wa ghulami Zaidin wal ghulami. Ya. Maratu bi ghulamin majrur dengan ba. Wa ghulami dengan ataf, Zaidin dengan apa? Idhofah. Ya. Wal ghulam dalam keadaan beral, ma'tuf. Wa ihtaraza bi qawlihi li ghairi muqabalah min tanwini adri'atin wa nahwih. Disebutkan oleh Asy-Syarih tadi, ya, li ghairi muqabalah tujuannya untuk berjaga-jaga atau mengeluarkan ghairi muqabalah. Li ghairi muqabalah. Saya ulangi. Wahtaraza biqawlihi li ghairi muqabalah min tanwini adri'at. Beliau mensyarah. Dalam syarah ini kan. Ya. Menyebutkan. Li ghairi muqabalah. Tanwin tersebut didatangkan bukan untuk muqabalah. Untuk mengeluarkan tanwin yang ada pada adri'at. Atau berjaga-jaga dari tanwin adri'at. Yang tanya semisalnya. Tanwin tamkin bukan itu. Bukan ya. Fa'innahu tanwinu jam'il mu'anathi salim. Karena itu tanwin yang ada pada adri'at adalah tanwin dari jama' mu'anathi salim. Wahuwa yashabu waral munsorif. Dan tanwin itu bisa masuk kepada yang waral munsorif, bisa juga masuk kepada yang munsorif. Ya. Wahuwa yashabu waral munsorif. Ya. Ka adri'atin. Adri'at munsorif atau waral munsorif? Waral munsorif. Kenapa alasannya? Alamnya mata'nif. Tapi dikasih tanwin. Tanwinnya tanwin apa? Muqabalah. Untuk mengimbangi apa? Tanwin yang ada jamak mudzakkar salim. Ya. Wahindat. Ini tanwinnya apa? Hah? Tanwin tamkin atau muqabalah? Muqabalah juga ya. Ya. Kalau dijadikan alam. Nama orang. Alamum imra'atin. Wahindatin alamum ru'ah. Hindat. Nama seorang apa? Wanita. Bagaimana? Tanwin apa ini? Ya muqabalah juga ya. Karena apa melihat apanya? Ya aslinya jamak mu'anatsi salim. Waqad sabaqal kalamu fi tasmiyatihi tanwin al-muqabalah, telah lewat tentang penamaan tanwin tersebut sebagai tanwin muqabalah. Ya, kembali lagi pada bahasan yang awal-awal itu, di situ dijelaskan rinci tentang tanwin muqabalah. Wa ihtaraza biqawlihi aw ta'widin, dan juga beliau berjaga-jaga dengan ucapannya aw ta'widin atau tanwin ta'wid untuk mengeluarkan tanwin yang ada pada jawarin. Ini bukan tanwin apa? Tamkin. Tanwin yang ada pada jawarin bukan tanwin tamkin. Juga pada ghawashin. Itu bukan tanwin apa? Tamkin. Apa mufradnya jawarin? Jariyah. Itu maknanya apa? Perahu. Ya. Ghawashin, ghawashiyah. Penutup ya. Ini tanwin apa? Iwab. Fa innahu iwabun minal ya. Karena tanwin tersebut adalah ganti dari ya. Takdirnya jawari. Pada tanwinnya ya. Bisa ditanwin enggak jawari? Tidak bisa karena dia apa? Sifat mutal jumu kan? Wal munsharif jawari mafa'il. Iya. Ah. Ketika dibuang apanya? Ya-nya. Maka digantikan dengan tanwin jawarin. Itu kan jawarin. Ghawashi jadi ghawashin. Nah itu bukan tanwin apa? Tamkin. Tapi tanwin iwab. Tanwin pengganti dari ya yang dibuang. Pada isim yang ghairu munsharif. Wahuwa yashabu ghairu munsharif. Tanwin ini iwab menyertai ghairu munsharif. Kahadainil misalaini. Seperti dua contoh ini. Ya. Wa ammal munsharif fala idkhul alaihi hadha tanwin. Adapun isim munsharif maka tidak dimasuki tanwin iwab ini. Ya. Kemudian wa yujarru bil fathati dan dijarkan dengan fathah. Ya. Ini lagi menjelaskan apa? Menjelaskan apa ini? Wa yujarru bil fathah. Ya. In lam yudhaf ya masih isimna lain sharif. Ya. Wa yujarru bil fathah in lam yudhaf dan dia isim yang ghairu munsharif dijarkan dengan fathah. In lam yudhaf ya apabila tidak diidhafahkan. Aw lam tadkhul alaihi al atau tidak dimasuki al. Contoh marutu bi ahmada. Fa in udhif kalau disandarkan aw dakhalat alaihi al atau dimasuki al jurra bil kasrah maka ia kembali dijarkan dengan kasrah. Contoh marutu bi ahmadikum wa bil ahmadi. Sudah sering ya pembahasan ghairu munsharif ini kan. Di tuhfa juga lumayan kan lengkap juga itu. Wa inna ma yumna'u al-ismu min as-sarf idza wujida fihi 'illatan min 'ilalin 90. Hanyalah dihalangi isim dari sarf apabila didapati padanya dua illah dari illah-illah 9. Atau ketika didapati padanya wahidatun minha. Ya. Satu illah dari illah-illah tersebut yang satu illah ini taqumu maqaman illataini bisa menduduki posisi dua illah. Ya. Dalam catatan kaki sebutkan fi wahiya ilalun wahiya ilalu syibhil ismi yaitu illah keserupaan isim gharal munsharif lil fi'li ismi gharal munsharif lil fi'li illah keserupaan isim yang gharal munsharif dengan fi'il wal illatan dan dua illah ya itu raji'atun ila lafzi yang pertama kembali kepada lafaz wa raji'atun ila al-ma'na yang kedua kembali kepada makna wa qad taqumu 'illatun maqama itsnatain kadang ada satu illah yang ia menduduki posisi dua illah fayumna hadzal ismu kama muni'a al-fi'lu maka dihalangi isim tersebut dari sharaf tanwin sebagaimana fi'il dihalangi wa sababu man'il fi'li min as-sharaf karena dijelaskan jadi kenapa isim itu harus munsharif karena menyerupai apa fi'il ya menyerupai apa fi'il pada lafaz dan maknanya. Ya. Kemudian kenapa fi'il itu ghairu munsharif? Ya. Fi'il itu sendiri ghairu munsharif sebabnya adalah man wa sababu man'il fi'li min as-sarf tafarru'uhu 'anil ismi fil lafzi. Bisababi kaunihi mushtaqqan min al-masdar. Sebab berhalangnya fi'il dari sarf adalah karena ia bercabang dari isim dalam hal lafaznya. Ini illa lafziyah berarti ya. Yang ada pada fi'il yang karenanya dia tidak bisa ditanwin. Ia bercabang dari isim. Bisababi kauni mushtaqqan min al-masdar karena dia mushtaq dari masdar diambil dari masdar. Ini illah yang kembali kepada lafadz fi'il. Yang kedua yang kembali kepada makna. Tafarru'uhu anhu. Fi'il bercabang dari isim. Fil makna dalam hal makna. Kenapa li hajatihi ila al-fa'il? Karena setiap fi'il butuh pada fa'il. Butuh berarti cabang kembali dibutuhkan. Cabang dari dibutuhkan ya kan? fi tahqiqi makna, dalam mewujudkan maknanya. Wal fa'il ismun la yakunu ghairah, sedangkan fa'il ya masih isim, tidak ada yang lainnya. Ya. Ya, sehingga kalau ada isim yang ia miliki atau padanya ada dua illah, yang satu yang menyerupai fi'il meskipun keserupaannya enggak persis, yang jelas yang pertama kembalinya kepada lafaz, yang kedua kembalinya kepada apa? Makna, maka dia ghairu munsharif. Atau padanya ada satu illah, tapi satu illah ini menduduki posisi dua illah. Iya. Kalau ditelusuri ternyata ada satu illah yang kembali kepada lafaz, dan yang kedua kembali kepada makna. Nanti insyaallah enggak terlalu ini kan sudah sering ya. Wal ilalu tis'u ya jama'uha qawluh, illa illa yang sembilan, illa itu mufrad muannas. Hah? Muannas karena illa mufradnya. Maka adatnya pakai mudzakkar tis'u. Al-a'imma al-arba'. Para juga sama-sama muannas tapi yang sering demikian. Wal 'ilal tis'u yajma'uha qawluh, illa illa yang sembilan itu dikumpulkan oleh ucapan penyair. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب عدل وصف تأنيث معرفة عجمة kemudian jama' siwamat al-jumu' tarkib nun zaidah yang sebelumnya alif wazan fi'il wa hadha al-qawl taqrib, ucapan ini adalah taqrib untuk memudahkan, mendekatkan. Bisa juga dikumpulkan dalam satu bait. Karena kalian itu berat menghafalkan dua bait. Ada satu bait. Ijma' wazin adilan annithi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Nah itu. Ijma' jama' wazin wazan apa? Fi'il adilan adil annith mu'annaf ma'rifah rakib tarkib zid ziyadah apa? Alif dan nun ujmah kemudian wasaf pas. Wa ma yaqumu maqama illatain minha itsnan. Ya. Dan yang menduduki posisi dari dua illah ada dua. Satu illah dia. Cuma dia juga meskipun satu illah tapi bisa menghalangi isim dari sharaf karena ia menduduki satu illah ini bisa menduduki posisi dua illah. Ya. Yang pertama alifu at-ta'nits maqsuratan kanat kahubla aw mamdudah hamra. Alif ta'nits maqsurah ataupun mamdudah. Maqsurah, hubla, mamdudah, hamra. Ya. Kalau diteliti ada dua illah ya padanya. Apa saja yang masih ingat enggak? Hubla, hamra. Apa illah yang kembali kepada lafaz? Hubla. Hah? Yaitu posisi alif itu tidak bisa dihilangkan. Ya, nanti mungkin ada ya. Nanti setelah ini aja. Ya, setelah ini ada. Wasani yang kedua al-jam'u al-mutanahi siwamat al-jumu' jama' yang berakhir semua bentuk jama' masajid, masabih wasayatil kalam alaiha mufassal akan datang kalam tentangnya secara rinci ya setelah ini. Sebelum dilanjut ada yang disampaikan ini as-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'na bihi ma'nan bihi yakunul ismu amkana. Nah itu sarf adalah tanwin yang datang menjelaskan satu makna ya, yang dengan tanwin itu isim menjadi lebih kokoh ya. Sangat kokoh ya. Ada yang masih belum paham kalimatnya? Paham ya? Ya lanjut. Yang mana? Oh bagian isim ada tiga. Yang pertama ghair mutamakin wala amkan. Ghair mutamakin wala amkan fahuwa mabni. Ghairu mutamakin wala amkan fahuwa mabni. Kenapa? Li syibhihi al-harfa. Yang kedua mutamakin amkan. Ya. Alladhi lam yushbih al-harfa aslan. Yang ketiga mutamakin ghairu amkan. Yani mu'rab. Ghairu munsharif. li syibhihi al-fi'la, karena ini menyerupai fi'il. Ya, kemudian فألف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيف ما وقع. فألف التانيث ألف تانيث secara mutlak منع ya menghalangi صرف dari isim yang hawahu diliputi tanwin ini كيف ما وقع bagaimanapun ya keadaan alif tersebut. ألف تانيث secara mutlak menghalangi sharaf dari isim yang hawahu, ya isim tersebut apa mencakupi apa mencakupi tanwin ya. Kaifama waqa bagaimanapun keadaan dari alif tersebut. Maksudnya yang dimaksud dengan mutlaqa ya falifu ta'nits mutlaqa, maksudnya apakah apa alif yang maksurah ataupun mamdudah, maksuratan kanat atau mamdudah ya. Ini menghalangi sharaf dari isim yang dimasuki tanwin tersebut. Kaifa ma waqa bagaimanapun keadaan dari alif tersebut, maksudnya apakah isim tersebut nakirah? Asli isim yang dimasuki apa? Alif tersebut apakah nakirah ataupun ma'rifah ataupun mufrad ataupun jamak ataupun ya. Isim ataupun wasf gitu. Jadi kaifa ma waqa? Maksudnya min kaunihi nakirah. Apakah ia nakirah bentuknya au ma'rifah atau ma'rifah? Au mufradan au jam'an au isman au wasfan. Ya. Sama. Dia warumun sharif. Kalau zikra apa ini? Nakirah mufrad. Ya kan? Salma ma'rifah mufrad. Hubla apa? Nakirah apa isim apa wasf? Wasf. Sakra ya wasf ya nakirah. Hamra wasf. Asma ya ma'rifah mufrad nama. Zakaria ya itu ya. Kalau untuk perhatikan alif ini menghalangi isim yang dimasukinya dari sharaf karena ia pada hakikatnya menduduki posisi dua illah. Yang pertama, illah yang kembali kepada lafaz, yaitu apa? Kepada lafaznya apa? Ta'nits ya. Ta'nits. Ta'nits dengan apa? Alif ini. Ini illah yang kembali kepada lafaz. Yang kedua, illah yang kembali kepada makna. Yaitu apa? Alif ini lazim, melazimi isim tersebut yang dimasuki alif. Tidak bisa lepas alif ini. Berbeda dengan ta, ini dengan ta. Ya, ya kan? Muslimatun. Bisa enggak lepas? Bisa kalau dijadikan mudzakkar. Tapi isim yang padanya alif, ta'nits mamdudah atau maksurah, boleh enggak dijadikan mudzakkar, dibuang alifnya? Enggak bisa. Lafadznya boleh enggak dijadikan dibuang alifnya? Hubla dibuang alifnya boleh enggak? Dijadikan untuk mudzakkar misalkan. Enggak boleh kan? Zikra boleh enggak dibuang alifnya? Enggak boleh. Tapi kalau ta'nits dengan ta, ya ta marbutah itu boleh dibuang. Muslimatun kalau untuk mudzakkar muslimun. Tapi kalau pada isim yang muannas ya dengan apa? Alif ini tidak boleh dibuang alifnya. Itu seperti posisi illah yang kembali kepada makna. Itu adalah apa? Illah yang kembali kepada makna. Hai itu. Paham nih? Ya. Bahasan ini insyaallah sudah sering berulang. Gimana Syrof? Ada yang ketinggalan? Paham ya? Jadi alif ta'nits secara mutlak menghalangi isim dari syaraf bagaimanapun keadaan dia. Nakira, ma'rifah, ya, mufrad, jamak, isim atau wasaf mutlak. Kemudian kalau diteliti ternyata di situ ada dua illah. Satu illah ini, satu illah alif ta'nits. Tapi kalau diteliti itu kembali kepada dua illah. Yang pertama kembali kepada lafaz yaitu ta'nits dengan alif. Yang kedua kembali kepada makna, yaitu dari sisi alifnya itu melazimi, tidak boleh dilepas. Qad sabaqa anna alif ta'nits taqumu maqama illatain. Telah lewat bahwasanya alif ta'nits itu menduduki posisi dua illah. Ya. Di sini juga disebutkan ini ada dalam catatan kaki ya. Wa dzalika anna alif ta'nits tulhadu fihi fiha illatan. Ini demikian dikarenakan alif ta'nits dipandang padanya dua illah, diperhatikan padanya dua illah. Didapati padanya dua illah. Lafziyah, yang pertama lafziyah yaitu lidalalatihi ala anna madkhulaha muannas, untuk menunjukkan bahwasanya yang dimasukinya dalam muannas. Ta'nits far'un 'an at-tadhkir fil lughah. Sedangkan ta'nits itu cabang dari mudzakkar dalam lughah, itu. Ini jelaskan. Wa ma'nawiyah, dan ma'nawiyah lilzumiha fi jami' halat madkhulaha al-muannas. Ya. Liluzumiha fi jami'i halati madkhuliha al-mu'annas. Karena liluzumiha, alif tersebut melazimi pada semua keadaan dari madkhulnya yang mu'annas. Ya. Lazim. Wahia bithalika bikhilafi ta'nis. Dan itu, dengan itu berbeda dengan ta'nis. Fahadihi fil ghalib muqaddaratul infisal. Kalau mu'annas dengan ta' itu umumnya ditakdirkan infisal. Ya. Wal qaul fil ghalib, dan ucapan fil ghalib karena min al muannasat, karena pada sebagian muannasat yakni isim-isim yang ditanis dengan ta, ma la yanfak anha fil isti'mal, ada yang dalam penggunaan tidak bisa lepas dari ta, ada. Wal yujad lahu nadhirun duna ta, dan tidak ada padanya nadhir yang semisalnya tanpa ta. Jadi kalau dibuang tanya tidak ada yang semisalnya gitu. Contoh humazatun, tidak ada humazun. Ya, tidak ada. Ini sedikit yang seperti ini. Adapun kebanyakannya ya bisa dilepas taknya. Yang tidak bisa dilepas ada, ya, cuma sedikit. Kemudian wahwal muraduhuna, dan itulah yang dimaukan di sini. Ya. Fayumna ma fihi alif ta'nits min as-sarf mutlaqa, maka dihalangi isim yang padanya ada alif ta'nits dari sarf secara mutlak. Ya. Secara mutlak. Kecuali kata di sini illa an takuna al alif maqsuratan lil ilhaq mithlu ma'zan fa hiya tunawwan fil nakirah wa tumna fil ma'rifah wa illa an takuna al alif al mamdudah wal hamzah zaidatain mithl al ba harba quba. Ya, ada yang dikecualikan katanya. Ya, dari mutlaqan tadi disebutkan tadi bahwasanya isim yang padanya alif lam dihalangi oleh sharaf, dihalangi darinya sharaf secara mutlak, kecuali kalau alifnya maksurah tambahan gitu lil ilhaq, untuk dilhaq dengan isim yang lain, kalau ilhaq itu misalnya kausar, itu wawu ilhaq gitu. Karena dilhaq dengan Ja'far. Ya, Ja'far. Dilhaq dengan Ja'far. Asli enggak ada wawunya. Dari Kathuro kan, Kauthar itu. Ditambahkan wawu untuk ilhaq. Dilhaqkan dengan Ja'far. Ini ma'azan juga dilhaqkan. Allah Alam, kenapa? Ilhaqnya pas. Maf'al itu ya. Dengan maf'al. Juga dikecualikan ketika alifnya mamdudah. Antakun al-alif mamdudah. Alifi alif mamdudah wal hamzah zaidataini. Kemudian hamzahnya adalah dua hamzah tambahan. Wa illa an ya'ulasna wa illa an takuna al alif al mamdudah wal hamzatu zaidataini, keliru tadi. Juga dikecualikan ketika alif ya mamdudah dan hamzahnya tambahan. Ya alba, harba, quba, maka itu munsharif. Ya, munsharif. Ada yang dicarikan. Kemudian ai sawa'un kana al-alif maqsurah, menjelaskan makna mutlaqah. Jadi isim yang padanya ada alif ta'nits, ya, maqsurah atau mamdudah, itu mamnu' min as-sarf secara mutlaq. Yani sawa'un kana al-alif maqsurah, sama saja alifnya maqsurah bi hubla atau mamdudah bi hamra. Alaman kana, apakah alam? Ma alaman kana ma hiya fi, apakah kata yang di situ ada alifnya adalah nama seperti Zakaria ataupun bukan alam, ya, sebagaimana yang dicontohkan. Ya. Jelas ya, ya. Ya, ada yang ditanyakan? Apa? Asya. Maksudnya apa? Munsharif, munsharif itu. Asya, asya kalau munsharif atau sibawi. Ya, ada yang mengatakan munsharif. Masih ingat kan di kawakib itu asya artinya syai'a'u, syai'a'u, syai'a'u, ada dua hamzah tengah-tengah oleh alif itu tidak disukai, maka satu hamzah ditaruh di tempat di depan, jadi asya', jadi kan syai'a'u, syai'a'u, ada dua hamzah di tengah-tengah oleh alif, maka ini tidak disukai, maka hamzahnya yang satu dipindahkan di depan jadi asya', gitu kan. Masih ingat kan siapa yang suka weh? Ini ada juga yang mengatakan sorif, ada. Cuma pendapat yang orang musyrif itu banyak dipakai sepertinya. In hiya illa, ada enggak yang asya dalam Al-Qur'an? Enggak ada ya? Yang mana? Oh, Mamduda. Zakaria. Ya mungkin ada logo yang lain dengan maksurah. Bisa jadi. Ya. Ya kalau Zakaria juga sama. Zakaria juga sama. Ya. Apakah yang dengan alif mamdudah ataupun maksurah sama. Kalau musyarif. Tapi yang sering. Kalau dalam Al-Quran Zakaria. Ada hamzanya kan. Oh, ada enggak? Ada enggak? Ada yang ada? Enggak ada ya? Tanpa alif ya Zakaria, tapi ada yang pakai alif juga ya Zakaria, ya Zakaria inna, enggak ada hamzanya ya, enggak ada hamzanya. Kalau nama Nabi Zakaria enggak ada hamzanya ya. Atau barangkali ada logo yang lain dengan hamzah ya, sama juga warna musharif. Ham insyaallah ya. Wazaidan fa'lana, wa zaidan fa'lana fi wasfin salim min an yura bi ta'i ta'nitsin khutim. Zaida bukan zaidan, keliru maksudnya. Ya, wa zaida fa'lana gitu ya. Harusnya wa zaida fa'lana mudhaf ilaih. Qusida lafdhu. Wa zaida fa'lana fi wasfin salim min an yura bi ta'i ta'nitsin khutim. Ini Zaida itu ma'tuf pada fa'ilnya mana'a. Mana'a itu fa'ilnya kan alif ya, alif ta'nits menghalangi sharaf dari isim yang dimasukinya, dan juga Zaida fa'lana gitu. Dua tambahan huruf pada fa'lana, apa tambahannya? Alif dan nun, iya kan? Alif dan nun. Zaidatan. Ya. Difahami dari ucapan beliau Zaida fa'lan, bahwasanya itu dikhususkan dengan wazan fa'lan. Ya, bukan fi'lan, dari fa'lan. Kemudian fi wasfin salim. Fi wasfin salim. Pada sifat gitu. Zaida dua tambahan pada fa'lan, yakni tambahan alif dan nun fi wasfin, pada wasf. Ini dipahami darinya bahwasanya dua tambahan ini kalau seandainya bukan pada wasaf, ya tidak menghalangi dari sharaf. Ya. Fa'innahu sarhan. Kalau Ibn Hamdun ini sirhan. Kurang tepat katanya. Kata Ibn Hamdun. Banyakkan menyontokkan kan sarhan gitu ya. Kata Ibn Hamdun tidak pas. Karena sarhan itu kasar artinya sirhan. Cuma dicontohkan oleh beberapa syarih dengan apa Sarhan. Kalau Ibn Hamdun Raihan gitu. Beliau mencontohkannya Raihan. Tapi ini juga bisa menghalangi sorof ketika nama ya. Kalau dijadikan nama. Jadi faham ini fi waswin, ini berarti kalau bukan wasof tidak menghalangi alif dan nun ini dari sorof. Bisa menghalangi kalau dia jadikan nama alam. Ya. Raihan munsharif atau munsharif? Raihanu wa munsharif munsharif wa raihanu ada tanwinnya. Munsharif atau munsharif? Ada tanwinnya huruf sharif. Raihanun munsharif atau munsharif? Munsharif. Ada tambahan alif dan nunnya. Jawabannya apa? Ini bukan wasaf gitu. Kalau jadi kenama munsharif atau huruf sharif? Huruf sharif. Tapi bukan karena wasof, bukan alamiah bersama tambahan alif dan nun itu ya. Itu contohnya bagusnya katanya Al Ibn Hamdun bukan sarhan tapi roihan karena sarhan itu kasroh katanya. Yang sahih kasroh sirhan berarti bukan fa'lan kan? Bukan fa'lan. Ya. Wazaida fa'lana. Ya, wazaida fa'lana. Dua huruf tambahan yang ada pada fa'lan alif dan nun di wasof pada wasof. Ya, salim yang wasaf ini salim min an yura bi ta'nisin khutim. Yang mana wasaf tersebut selamat dari didapati dengan ta'nis ataupun selamat dari didapati akhirnya dengan ta'nis gitu. Bukan fa'lana muannatsnya maksudnya. Paham enggak? Fa'lan yang muannatsnya bukan fa'lana. Kalau fa'lan muannatsnya fa'lana ini munsharif. Paham enggak? Pada wasaf tidak mutlak sharaf, tidak mutlak wasaf dengan fa'lan menghalangi dari sharaf. Ada qaidnya itu salim min an yura selamat dari didapati iya bita ita'nisin bersama ta tani diakhiri. Jadi enggak bukan muannatsnya fa'lana. Kalau muannatsnya fa'lana fi nadman, nadman yang diambil dari munadamah tempat teman minum arak atau misalnya teman duduk dan teman duduk minum. Maka ini muannatsnya nadmanah, maka itu dia munsharif nadmanun. Karena dia muannatsnya nadmanah. Adapun kalau nadman dari an-nadam penyesalan ya maka ini nadma muannatsnya, maka ini ghairu munsharif. Sudah pernah juga ini ya bahasan ini kan. Jadi nadman ada dua maknanya. Bisa dari munadamah, bisa dari an-nadam. Yang satu munsharif, yang lain ghairu munsharif. Paham ini maksudnya ya? Kemudian ayyumna'u al-ismu min as-sarf lisifati wa ziyadati al-alif wa nun. Ya ini maksudnya isim dihalangi dari sarf karena sifat dan tambahan alif dan nun. Ya, karena sifat dan tambahan alif dan nun. Bi syarti alla yakuna al-mu'annats fi dhalika makhtuman bi ta'i ta'nits agar, dengan syarat agar mu'annats ya darinya itu tidak diakhiri dengan tak ta'nis. Ya. Di dalam catatan kaki lihat wa illatu man'i ma mu'annatsuhu fa'la duna ma mu'annatsuhu fa'lana syabahu al-alif wan nun az-zaidatain bi alif ta'nis al-mamdudah wa hamzatuha fi mithli zarqa wa adamu luhuqi ta'i ta'nis iyah. Ya. Alasan man'i ma mu'annatsuhu fa'la, alasan terhalangnya dari sharaf isim yang muannatsnya fa'la, fa'lan fa'la. Kenapa sih ini huruf munsharif gitu? Fa'lan fa'la itu kenapa huruf munsharif fa'lan? Duna ma muannatsuhu fa'lana, bukannya muannatsnya fa'lana. Fa'lan fa'lana fa'lannya munsharif. Kalau fa'lan fa'la huruf munsharif. Alasannya apa gitu? Syabahul alif wan nun az-zaidataini, yaitu adanya keserupaan alif dan nun tambahan bi alif ta'nits al-mamdudah dengan alif ta'nits mamdudah. Ya. Wa hamzatuha wa hamzatiha dan hamzahnya. Fi mithli pada semisal zarqa, zurqa, ya. Kemudian yang berikutnya wa adamu lufuq ta'nits iya. Tidak bisa disertakan padanya ta' ta'nits, bisa enggak? Isim yang akhirnya alif ta'nits mamdudah dikasih ta', tidak bisa ya. Maka demikian pula fa'lan fa'lana, fa'lan fa'la. Ya. Mirip dengannya, ya. Ataupun fa'lan fa'lana bisa di maksud kita ya, tidak mirip dengan apa? Alif ta'nits mamdudah gitu. Paham enggak? Ya. Paham enggak, Hasan? Santai kan, San? Bahasanya, San? Wa dzalika nahu, contohnya sakran, adshan, ghadban, fataqul hadza sakranu wa raaitu sakrana wa maratu bi sakrana. Fatamna'uhu min as-sarf, engkau halang isim tersebut dari sharaf lisifah karena sifat wa ziyadatil alif wan nun dan juga tambahan alif dan nun. Wa syartu maujudun fi, dan syaratnya ada padanya. Sakran muannatsnya apa? Sakra bukan sakrana. Ya. Adshan, adsha, adban, adba. Ya. Fataqul imratun adsha wa ghadba wa la taqulu adshana wa la ghadbana. Ya. Fa in kana al mudzakkar ala fa'lan wal muannats ala fa'lana sarafta. Adapun kalau mudzakarnya di atas wazan fa'lan tapi muannatsnya di atas fa'lana, maka engkau menjadikannya musharif. Fataqulu hadza rajulun safyanun, safyanun. Saifanun. Hadza rajulun saifanun, ay tawil, yang tinggi. Sifat itu. Ya. Tambahan alif dan nun juga. Tapi kenapa? Di sharaf karena muannatsnya saifana. Wa ra'aita rajulan saifanan wa marartu bi rajulin saifanin, fatasrifu, engkau jadikan dia munsharif, nyertakan bersamanya nun ataupun tanwin, li annaka taqulu lil muannatsah safyana saifana. Saifana, bagus enggak namanya saifana? Ayat tawilah. Insyaallah ini udah ya. Lanjut. Belum lanjut, ada yang mau tanyakan? Iya, harus baik baca. Ini misalkan fa'lan muannatsnya apa ya? Lihat kamus. Ya, kita enggak tahu. Karena fa'lan ada fa'lana. Ya, ada fa'la. Sama itu tidak dikias kan. Banyak baca. Enggak tahu ya, buka kamus. Kemudian wawasun, wawasfu nasliyun, kayaknya gitu ya. Kalau wawasfu nisliyun gak enak ya. Wawasfu nisliyun, bacanya funas apa funis? Kalau asalnya kan kasro ya, aridoh. Enak gak tadi? Wawasfu nisliyun. Biasanya kalau syir, wawasfu nasliyun aja ya. Wawasfu nasliyun wawaznu af'ala mamnu'a ta'nithin bitaka ashhala. Wa wasfun asliyun, sifat yang asli. Ya, wa waznu af'ala, dan juga wazan af'ala. Wa sifat asli bersama wazan af'ala gitu ya. Sifat yang asli bersama wazan af'ala mamnu'a ta'nithi. Bita. Ya. Mamnu'a ta'nithi, dihalang untuk ditaknits dengan ta, seperti ashhala. Ya, seperti ashhala. Mamnuhal dari af'ala. Ya. Kemudian wasfun itu ma'tuf pada sebelumnya. Ya, ma'tuf pada sebelumnya. Zaida fa'lan. Atau sebelumnya lagi. Ya, fa'alnya mana' itu. Ya. Kalau mau terdekat ya situ. Ya. Ya, biasanya kalau ma'tuf dengan wawu kembali kepada yang pertama semua. Mungkin karena jauh. Sehingga diatafkannya kepada apa? Yang terdekat di sini. Paham ini maksudnya? Wawasun asli, sifat, asli sifat, sifat yang asli di atas wazan af'ala, itu dalam keadaan dia terhalang dari ta'nits dengan ta', seperti ashhala. Ya. Nanti akan ada maknanya ashhala. Asal qaid. Belenggu dengan yang terbikin dari besi. Belenggu, ikat dengan besi. Semacam forgol mungkin ya. Perlu diketahui bahwasanya wasaf itu ada tiga macam. Fal aqsam thalathah, macamnya ada tiga. Yang pertama ma wasfiyatuhu asliyah, apa yang dia wasfiyahnya asli. Asliyah baqiyah, dan tetap dia sebagai wasaf. apa? Ma wasfuhu, ma wasfiyatuhu, ya ma wasfiyatuhu asliyah baqiyah. Contoh ashal. Kalau seperti ini la isyala fi man'ihi. Kalau seperti ini tidak ada iskal, tidak ada iskal kesulitan dalam hal bahasa dia mamnu min ash-sharf. Tidak kesulitan, tidak ada keraguan katanya. Bahasa ini mamnu min ash-sharf. Pokoknya kalau dia sifatnya sifat asli dan tetap di atas keaslian sifatnya, di atas wazan af'ala, ini mesti mamnu min ash-sharf, paham? Ma wasfiyatuhu asliyah baqiyah nahu ashal, maka ini la syakka fi man'ihi atau la iskala fi man'ihi, tidak ada iskal pada man'ihi min ash-sharf. Yang kedua, ma wasfiyatuhu aridah, ada isim yang wasfiyahnya itu aridah, asal peletakannya bukan wasf gitu, asal peletakannya buat isim, isim cuma dalam penggunaan kemudian beralih digunakan untuk sifat. Ya dia kadang digunakan sesuai dengan aslinya, kadang digunakan untuk sifat gitu. Tapi asli penggunaannya dia sebagai apa? Isim biasa. Kemudian dalam penggunaan kadang digunakan untuk wasf, berarti aridah kan? Contoh arnab. Arnab. Arnab ya kadang digunakan sesuai dengan asal petakannya, isim arnab apa kelinci ya. Kadang digunakan untuk wasf gitu dengan makna dalil, dalil. Contoh marartu bi rajulin arnabin. Bi rajulin arnabin. Artinya apa? Saya melewati seorang laki-laki yang hina, bukan makhluk jadi-jadian. Ya, bi rajulin arnab, laki-laki arnab, laki-laki apa? Kelinci. Bukan, laki apa? Ya, dalil, sifat dia. Contoh juga arba. Ada semuanya. Ya. Ini kan diletakkan untuk ada dia arba, salas, dan misalnya. Kadang digunakan untuk apa? Sifat. Jadi marutu biniswatin arba wa biniswatin arba'in. Kalau seperti ini maka munsharif gitu. Ilgha'an lil wasiyyah al-aridah. Untuk mengilgha, ya, dalam keadaan mengilgha, membuang, mengabaikan wasfiyah yang muncul belakangan. Paham ini? Dan mana yang lebih pantas untuk musyarif, arnab dengan arba? Arba, karena arba mana sih arba? Iya kan? Paham ya? Jadi macam yang kedua, wasfiyahnya aridah, asal peletakannya bukan wasf, kemudian digunakan untuk wasf, ini munsharif. Meskipun wazannya af'al di arnab, arba. Yang ketiga, ma wasfiyatuhu asliyah. Isim yang wasfiyahnya asli. Faghalabat alaihi al-ismiyah. Kemudian dalam penggunaan didominasi untuk isim. Ma wasfiyatuhu asliyah, faghalabat alaihi al-ismiyatu. Nah, kalau ini fahadha yumna, kalau ini dihalangi dari sorof. Ilgho'an lil ismiyah, diabaikan saja keisimannya yang arid datang belakangan itu yang muncul. Ya, wa'tidharan lil asli, dan juga karena memandang apa? Aslinya. Paham ini? Ya, jadi kalau wasfiyah ada rinciannya tiga tadi. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif adalah dia wasfiyah asli dan tetap di atas apa wasfiyahnya. Dan yang kedua, wasfiyah kemudian digunakan untuk apa? Dikuasai dalam gunaan untuk isim. Ini pun ditetapkan ghairu munsharif, dihukumi ghairu munsharif. Ah, yang berikutnya adalah wasfiyahnya itu muncul belakangan, dalam asal peletakannya bukan wasfiyah, kemudian digunakan untuk wasfiyah, maka ini munsharif sesuai dengan apa? Asalnya. Iya kan? Asalnya ghairu munsharif. Asalnya munsharif, munsharif. Ya, rajulin munsharif. Maka dia sesuai dengan asalnya munsharif meskipun digunakan untuk wasf di atas wazan af'al. Ya, paham ya? Ya? Apa? Ashal, yang ketiga contohnya nanti ada. Ada insyaallah. Ada nanti. Kemudian kita baca ay wa tamna'u sifatu aydan bi syarti kauniha asliyah. Sifat juga menghalangi isim dari sharaf dengan syarat agar dia asli. Ini ghairu 'aribah, tidak 'arib. Idzan dhamma ilaiha kaunuha 'ala wazni af'al, apabila disandarkan bersamanya illah yang lain, yaitu dia di atas wazan af'al, falam taqbal at-ta, dan dia di sisi lain tidak bisa menerima ta. Nah itu wazan af'al tidak bisa menerima ta. Wa huwa yashmal thalathata anwa', maka ini mencakup 4 macam. Apa? 3 macam. Yang pertama ma mu'annatsuhu fa'la lahu ashal syahla. Ya, kemudian yang kedua ma mu'annatsuhu fu'la nahu afdal afudla. Ya. Yang ketiga ma la mu'annats lah, yang tidak ada mu'annatsnya, jadi akmar. Al-'azimul kamarah. Ya. Cek ya anak, belum ngecek murodanya, mufradatnya. Nahu ahmar wa akhdar. Ahmar wa akhdar. Ini huwa munsharif. Kenapa? Wasuf asli. Dia sebagai wazan af'al. Mu'annatsnya bukan ahmarah. Bukan akhdarah. Apa ahmar mu'annatsnya? Hamra. Akhdar? Ya khadra. Ya gaya asyal itu. Fa'in qabla dita. Ya sarafta. Atau surifa juga bisa. Adapun kalau iya menerima ta, maka dia dijadikan munsharif. Contoh maratu bi rajulin armalin, makna armalin faqir. Ya, maka engkau menjadikannya munsharif armalin. Ya annaka taqul lil muannatsah, karena engkau katakan pada muannats ya armalah, armalah. Kemudian bi khilafi ahmar wa akhdar, beda halnya dengan ahmar dan akhdar. Fa innahuma la yansharifan, keduanya tidak munsharif. Idh yuqal lil mu'annathati lil mu'annathah, karena dikatakan pada mu'annathnya hamra khadra, wala yuqal, tidak dikatakan ahmara akhdara. Famuni'a bisifah wa wazni alfi'l, sehingga keduanya dihalangi dari sharaf karena sebab sifat dan wazan fi'il tersebut. Wa in kanat sifah 'aridatan, wa in kanat sifatu 'aridatan, kalau sifatnya 'aridah seperti arba, ya fa innahu laysa sifatan fil asl, ya sifatnya aslinya bukan sifat gitu. Balismu adadin, bahkan nama bilangan. Thumma su'mila sifatan fi qawlihim, kemudian digunakan sebagai sifat pada ucapan mereka, orang Arab. Maraltu biniswatin arba'in, sifat. Itu sifat. Fali asir dalika fi man'ihi minasarf, maka ini tidaklah mempengaruhi ia untuk mamnu' minasarf. Ya, meskipun dia sifat di atas wazan af'al, ini tidak mempengaruhi arba' untuk menjadi wal munsharif. Tetap dia munsharif. Kenapa? Karena dia asalnya bukan sifat, arid sifatnya. Paham insyaallah ya. Wa ilaihi asyara bi qawlihi, dan kepada inilah beliau An-Nadhim mengisyaratkan dengan ucapannya wa alghiyanna 'arid al-wasfiyyah ka arba'in wa 'arid al-ismiyyah fal adhamul qaid. Tadi adham tadi yang harus mana al-qaid ya, saya tadi al-asyal mana ya, al-asyal. Ada yang ingat mananya asyal? Ya, kita nanti cek lagi ya. Saya belum buka. Kemudian kata beliau, wal ghiyanna 'arid al-wasfiyyah ka arba'in wa 'arid al-ismiyyah. Ya, maka ilgha'lah. Ya. Ilgha'lah. Maksudnya apa ilgha'lah? Jangan kau jadikan ia ghair munsharif, dilgha. Iya. Arid al-wasfiyah, sifat yang arid. Seperti apa contohnya tadi? Arba, arnab. Yang aslinya dia apa? Isim. Asal petakannya untuk isim, kemudian digunakan untuk wasf. Iya. Ka arba'in, seperti arba' dan yang lainnya. Wa arid al-ismiyah, juga ilgha'lah. Arid al-ismiyah. Iya. Yang keisimannya itu arid. Ya. Kalau ini di ilgha apanya ini? Sama enggak dengan yang pertama? Al-ghiyan 'arid al-wasfiyah, yang wasfiyahnya 'aridah di ilgha. Maksudnya apa? Tidak di jadikan ghairu munsharif fa'il munsharif. Kemudian wa'aribal ismiyah, dan yang keisimannya arid, ilgha'lah pula. Ini maksudnya apa ini? Dijadikan munsharif atau ghairu munsharif? Hah? Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif, ya. Lihat dalam i'rabnya arid al-ismiyah maful bih li, sama juga li al-ghi juga, ya. Kemudian fal adhamu al-qaidu likaunihi wudi' fil asli wasfan ninsirafuhu muni'. Fal adham al-qaidu, ini apa bayan adham, al-adham al-qaidu maknanya al-qaid belenggu, ya, qaid ya, dari besi. Al-adhamu al-qaidu, ya, fal-adhamu al-qaidu mubtada dia, mubtada yang pertama, ya. Fal-adham maknanya al-qaidu, al-adham ini al-qaidu likaunihi wudi' karena ia wudi' fil asal, pada asalnya wasfan, pada asalnya wasaf, ya. Maka insirafuhu muni', munsurifnya adham dilarang, ya, munsurifnya adham dilarang, itu insirafuhu mubtada tsanin. Mubtada yang pertama adham, mubtada tsanin insirafu, khabarnya mubtada tsanin muni'. Adham yani al-qaid belenggu, ya. Ini arid ismiyah, ya. Ini arid ismiyah likaunihi wudi', ya, karena sebab ia diletakkan pada asalnya sebagai wasaf, maka ia insirafu muni', terhalang dari apa? Sarf. Kemudian wa ajdalun, ya. Wa akhyalun wa af'a masrufatun wa qad yanalna al-man'a, wa qad yanalna al-man'a. Jadi isim-isim yang di atas wazan af'al tadi sudah lewat, ada yang apa? Munsharif, ada yang ghairu munsharif, ada yang boleh dua-duanya. Ya, macam yang pertama yang munsharif apa? Ya, tadi sudah lewat wasfiyah kan, di atas ke apa? Di atas ke wasfiyahnya, ya. Ini munsharif kan? Bukan. Tadi yang pertama itu yang ghairu munsharif, ya. Wasfiyah, ya. Di atas ke wasfiyahnya, ataupun yang berikutnya wasfiyahnya asli kemudian digunakan isim, ya. Kemudian yang munsharif apa? Ya, yang dia aslinya isim kemudian wasfiyahnya arid. Ah, di sana ada macam yang ketiga. Boleh apa? Munsharif dan boleh ghairu munsharif. Ini yang ketiga ini, bait yang ketiga ini. Berarti wa al-ghiyan arid wasfiyah, ini macam yang berapa ini? Pertama, ya. Wa al-ghiyan, kalau kita urut dari sini, wa al-ghiyanna arid al-wasfiyah, berarti dijadikan munsharif dan munsharif. Ya, dijadikan apa mun? Munsharif. Ya, di ilgha. Wasfiyah aridah. Kemudian arid al-ismiyah, ismiyahnya arid, dijadikan apa ini? Ghairu munsharif. Yang ketiga ini ajdal, yang boleh dengan dua sisi. Wa ajdalun wa akhyalun wa af'a masrufatun wa qad yanalna al-man'a. Ajdal, akhyal, af'a ini munsharif. Dan kadang ketiganya yanalna al-man'a. Ya, mendapatkan al-man' min as-sarf. Ya, ini kadang dia atau ketiganya mamnu' min as-sarf. Boleh dengan dua sisi berarti ini, ya. Lihat ini syaratnya. Aida kana al-ismu, إذا كان الاستعمال إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فالغه أي لا تتعدى به في منع صرف كما لا تعتد به أي لا تعتد به في منع صرف كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء في سواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد على كل قيد أدهم، yeah. ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل، yeah. يعني maksudnya إذا كان استعمال الاسم apabila penggunaan isim yang di atas wazan afal sebagai sifat ليس بأصل tidak sesuai dengan asalnya, asalnya bukan untuk sifat, Wa innama huwa 'arid, hanyalah sifat itu 'arid. Ya. Ka arba', seperti arba', maka ilgha'lah. Maksudnya ainat la ta'tadda bihi fi man isharaf. Jangan kau anggap itu untuk mengenai sharaf. Jangan kau anggap makna dia yang 'arid sebagai wasf dan wazannya di atas wala, di atas afal, apa? Jangan kau anggap ini sebagai penghalang dari apa? Sharaf. Itu maksudnya. Paham ya? La ta'tadda bihi fi man isharaf. Jangan kau anggap keberadaan isim tersebut yang di atas wazan af'al tapi wasfiyahnya 'arid sebagai penghalang dari apa? Sharaf. Jangan. Kama la ta'taddu bi'urudil ismiyah fi ma huwa sifah fil asl ka'adham lil qaid fa innahu sifah fil asl li syai'. Sebagaimana kau tidak menganggap pula 'urudil ismiyah, keisiman yang sifatnya 'arid, ya, fi ma huwa sifah, ya, pada isim yang aslinya sifat gitu, fil asal. Jangan kau anggap itu yang arid-arid yang dianggap. Tetap dia berarti huwairumun sorif. Kenapa? Aslinya wasof meskipun setelah itu digunakan untuk isim. Paham ini ya? Balikannya tadi berarti. Ya. Coba paham ya? Itu makna dari walhiyana arid wasfiyah. Ilhuq saja. Ya, wasfiyah yang arid. Berarti kalau diilgha wasfiyah yang arid, berarti dia bukan wasf seolah-olah demikian. Berarti dia munsharif. Kemudian aridul ismiyah. Aridul ismiyah juga diilgha saja. Ya, berarti enggak dianggap ismiyahnya. Dianggap aslinya, wasfnya gitu. Ya. Seperti adham lil qaid, untuk tali atau belenggu. Kata al-Hubari, qaidul hadid, dari besi. Fa innahu sifatun fil asl. Sesungguhnya dia adham, itu aslinya sifat. Lishain fi sawad, untuk sesuatu yang padanya ada warna hitam. Thumma stu'mila isti'mal al-asma, kemudian dalam penggunaan digunakan untuk isim. Fayutlaku ala kulli qaidi adham, ala kulli qaidin adhamu. Maka dimutlakan untuk setiap qaid tali. Iya, kalau al-Hubari min al-hadid adham, adham. Tadi kayak pelenggu rantai gitu ya. Wa ma hadza, meskipun demikian, ya, tamna'ahu nadharan, engkau tetap halangi adham dari sharaf. Nadharan ila asal, karena memana aslinya adham sifat. Paham kira-kira? Ya. Itu makna wa al-ghayna 'arid al-wasfiyah ka arba'in wa 'arid al-ismiyah. Fal adhamu fal hadamu al-qayd li kaunihi wudi' fil asli wasfan insirafu muni'. Ya, sebelum lanjut, karena ada yang belum kurang paham, saya ulang. Paham ke berarti? Bajang kedua. Fal adham itu ya. Maka adham, ya, al-qaid, yakni dengan mana al-qaid ini likaunihi wudi, karena sebab ia diletakkan pada asalnya sebagai wasf, maka insirafuhu muni', munsharifnya dia dihalangi. Ya, munsharifnya dia dihalangi, maksudnya terhalangi dari sharaf. Meskipun ia sudah digunakan sebagai isim. Kenapa? Aslinya wasf gitu. Memanang aslinya. Pokoknya panang aslinya sajalah. Gitu, panang aslinya saja. Jadi berarti ucapan beliau wasfun asli, itu wasfun asli penting sekali. Wasfun asli, asli wasf. Tidak peduli setelah itu dia tetap di atas keasliannya sebagai wasf atau apa? Berubah menjadi isim, gitu aja. Ya, wasfun asli sudah. Ya, apakah setelah itu ia berubah dalam penggunaan sebagai isim atau tetap di atas keasliannya? Pokoknya dia bersama wazan af'al yang mu'anas, yang bukan dengan ta ghairu munsharif gitu. Paham ya? Kemudian wa asyara bi qawlihi, dan beliau mengisyaratkan ucapannya wa ajdal ila akhirih ila anna hadzal alfa ila anna hadhihi alfaz kepada bahasanya lafaz-lafaz ini a'ni ajdala lisaqr. Apa saqr? Burung elang. Ya, wa akhyalan, akhyal litoirin, untuk nama satu burung. Ya. Ada dalam masal permisalan warada fi masalin min amsalihim bidul qata. Ya. Yahudnahu al-ajdal. Yudrab lil wadi' yu'ihi syarif. Ya. Dibuat permisalan ini seorang yang rendah yang yuwihi asyarif, dia dilindungi ya oleh orang yang mulia. tersembunyi ya, pada orang yang mulia. Ya. Atau ada orang hina rendah, cuma dia berlindung diri pada orang yang mulia, sehingga kelihatan dia mulia padahal dia apa? Hina. Maka dikatakanlah ucapan ini. Baidul lah ya, qadha gitu ya. Baidul qadha, telurnya al-qadha, burung kecil. Yahudnahu al-ajdal, ya mungkin di apa? Di kerami mungkin ya oleh ajdal. Apa ajdal? Tadi soker, elang. Asalnya si baidul qadha gitu apa? Telurnya kayak burung kecil-kecil itu. Rendah gitu, cuma yang yahudna wal ajdal, ini yahudna dirami oleh al ajdal ya, yang mulia. Nah itu peribahasa itu yang diucapkan ataupun yang dimaukan dengannya adalah apa? Menggambarkan seorang yang hina, kemudian dia berlindung pada orang yang mulia ya. Cuma cek lagi ya nanti insyaallah. Ayat ini saya baru baca. Kemudian wa af'alil hayyah min af'a wa duhayyah. Af'a duhayyah ular. Laisa bisifat, semuanya bukan sifat. Ya, semuanya bukan sifat. Fa kana haqquha alla tumna' min as-sarf, sehingga haknya karena ajdal, akhyal, af'a bukan sifat, haknya ya tidak terhalang dari sharaf. Iya kan? Munsharif haknya. Walakin mana'aha ba'duhum litakhayyulil wasfi fiha. Hanya saja sebagian orang Arab menghalanginya dari sharaf. Litakhayyuli al-wasfi fiha, karena tergambar padanya sifat. Ada ajdal, akhyal, afa, tergambar padanya sifat meskipun dia bukan sifat. Karena tergambar padanya sifat, maka sebagian orang Arab menghalangi dari sharaf gitu. Fatukhayyal fi ajdal ma'anal quwwah. Digambarkan, dibayangkan pada ajdal makna kekuatan. Al-quwa wasaf ya. Wa fi akhyal ma'na takhayul. Kemudian pada akhyal ma'na takhayul. Ya. Khayalan. Wa fi af'a ma'na al-khubath. Kemudian pada af'a ada ma'na al-khubath. Kotor. Ya. Fa mana'aha liwazni al-fi'li. Maka sebagian mereka menghalangi. Semisal ajdal, akhyal, af'a dari sharaf. Ya. Liwazni al-fi'li. Karena yang pertama wazan fi'il, yang dua wasifah al-mutakhayyalah, sifat yang dihayalkan adanya. Wal kathiru fiha as-sharaf, tapi banyaknya dijadikan munsharif. Illa wasfiyata fiha muhaqqaqatan. Karena tidak illa wasfiyatun fiha muhaqqaqatun. Karena di situ tidak ada sifat yang muhaqqaqah, bisa dipastikan adanya. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Anda belum cek. Yahdunu ya mungkin ya. Hadona berarti asan ya. Yahdunuhu al-ajdal. Berarti diurus gitu ya. Ya, ya, ya betul. Yahdunuhu dari hadona berarti ya. Baidun qata yahdunuhu al-ajdalu. Yahdunuhu atau yah. Harokatnya apa? Anil fiilnya. Yahdunuhu atau yah. Dunuhu. Yahdunuhu. Baidun qata yahdunuhu al-ajdal. Ya hadona berarti dipelihara atau di tadi yang pasnya apa? Di rami atau apa? Ya baidul qata yahdunuhu al-ajdal. Ya. Telur apa? Al-qata, burung-burung yang kecil diurus oleh al-ajdal. As-soqr ayat itu. Ada orang yang hina sosok mulia karena dia backingnya orang mulia gitu. Belakang dia orang mulia, mari katakan baidul qata yahdunuhu al ajdal gitu. Ya, san. Oh, baik. Kemudian sebelum masuk yang berikutnya. Paham ini? Syaraf. Paham enggak? Apa terlalu gampang? Nah, lagi. Saya Yang mana? Ah iya. Kalau mau ditambahkan lagi ada 4 itu. Berarti ya. Tapi secara ringkas kan 3 itu ringkasannya. Yang wajib munsharif, yang wajib gharu munsharif, yang boleh dengan dua sisi, gitu kan. Ini yang terakhir boleh dengan dua sisi. Kemudian wa man'u 'adlin ma'a wasfin mu'tabar fi lafzi mathna wa thulatha wa ukhar. Wa waznu mathna wa thulatha kahuma min wahidin li arba'in falyu'lama. Wa man'u 'adlin. Idhafah bini man'u 'adlin. Ha? Idhafah al-masdar ila fa'ilihi. Iya. Wa man'u 'adlin. Maksud adl menghalangi gitu. Min as-sharaf. Jadi idhafah masdar ila fa'ilihi. Ini maksudnya apa? Man'u 'adlin as-sharafa gitu lah. Adl menghalangi sharaf. Jadi idhafahnya apa? Masdar kepada fa'ilnya. Berarti mafulnya mahdhuf, ya. Wa man'u 'adlin ma'a wasfin mu'tabar ma'a in dharaf muta'alli bi mahdhuf sifat dari adl karena dia datang setelah ya nakirah. Adl menghalangi sharaf bersama wasfin mu'tabar, wasf ya mu'tabar. Ya. Bersama wasf ya mu'tabar. Fi lafzi pada lafaz masna, thulatsa dan ukhar. Ya. Kemudian juga waznu masna wa thulatsa kahuma. Wazan masna wa thulatsa kahuma seperti keduanya. Seperti apa? Kahuma. Waznu masna wa thulatsa ya fi thulatsa dan ukhra itu ya. Masna thulats. Masna dan wazan masna dan thulatsa kahuma seperti kuma keduanya. Berarti seperti apa itu? Ya, kembali mana huma? Seperti keduanya, thulatsa dan ukhra deh. Ya kita lihat dulu. Waznu masna wa thulatsa kahuma min wahidin li arba'in falyu'lama. Kemudian wazan masna dan thulatsa seperti keduanya min wahidin li arba' dari 1 sampai 4 falyu'lama maka ketahuilah. Ya. Adl itu sendiri apa adl? Maknanya adl tahwilul ismi min halihi ila ukhra. Jadi merubah, mengubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain ma baqail makna dengan menetapkan maknanya tanpa merubah maknanya. Ya, ma baqail makna al-asli dengan menetapkan makna aslinya. Li ghairi qalbin bukan dilakukan untuk qalb ya. Perubahan ini bukan qalb, bukan untuk qalb. Seperti aisun, ini maklub dari ya'sun. Ada ini balik dari aisun. Maknanya sama, ya'sun, putus asa. Nah, itu bukan apa, adl itu. Aisun dari ya'sun itu namanya qalb. Wala takhfif, bukan untuk takhfif juga. Seperti fakhdun. Ini diambil dari fakhidun. Kenapa disukun? Takhfif gitu. Fakhdun. Au ilhaq. Bukan punah karena ilhaq. Bukan karena ilhaqnya ini diilhaqkan dengan isim yang lain. Seperti Kautsar diilhaqkan dengan apa? Ja'far, bukan karena ilhaq. Atau bukan karena makna zaid. Bukan untuk makna tambahan. Seperti rajul menjadi rujail. Diubah untuk makna tambahan. Rajulun orang laki-laki. Rujail seorang laki yang hina. Bukan untuk itu. Itu apa? Adl. Mengubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dengan apa menetapkan makna aslinya. Bukan karena qalb, bukan karena takhfif, bukan karena ilhaq, bukan karena makna tambahan. Bukan karena makna zaid. Nah, kita lihat syaratnya di sini. Dan sebelumnya kahuma di sini huruf jar masuk ke apa? Dhamir ya. Masuk ke dhamir. Ini karena darurah al-wazn. Atau kalau kita sudah lewatkan itu sesuatu yang sangat jarang ya. Mimma yamna'u sharaf al-isma al-'adlu was-sifah, di antara yang menghalangi isim dari sharaf adalah adl dan sifat. Adl dan sifat. Secara bahasa al-'adl khurujul ismi an sighatihi al-asliyah ya. disebutkan dalam catatan kaki itu. Atau secara istilah ya, khurujul ismi an sighati al-asliyah, keluarnya isim dari bentuk aslinya. Atau katanya sarfu lafzi lafzin ula bil musamma ila lafzin ila lafzin akhar. Sarfu lafzin awla bil musamma ila lafzin akhar, ya awla wa nula. Sarfi lafzin awla bil musamma, memalingkan lafaz yang lebih utama gitu bagi musamma, ila lafzin akhar, kepada lafaz yang lain. Ini disebutkan oleh Ibnu Syami atau disebutkan dalam Tawdih al-Maqasid al-Muradin. Atau definisi yang lain, ikhrajul kalimah an sighati al-asliyah li ghairi qalbin aw takhfifin aw ilhaqin aw ma'nan zaid. Hasyiah Subban sebutkan. Yang saya sebutkan itu ya, ada semua di sini. مما يمنع صرف اسم العدل والصفه وذلك في اسماء العدد المبنيه على فعال, itu terjadi pada nama-nama bilangan, al-mabniyah ala fu'al, yang dibangun di atas wazan fu'al, fu'al wa maf'al dan maf'al, ka thulath wa mathna, fa thulath maka thulath ma'dulah min an thalathatin thalathatin, diadalkan dari salasa salasa, wa mathna ma'dulah an itsnaini itsnaini, adapun mathna itu diadalkan dari itnain itnain, bilangannya diulang. Fatakulu jal qawmu thulasa, mana thalasa thalasa, wa masna a itnain itnain, ya makna dari apa masna itnain itnain, dan bilangannya ma'dula ini umumnya digunakan yang pertama sebagai apa, sudah pernah dilewatkan sebenarnya ini, na'at ya kan, ja'ilil ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' masna, na'at dari ajnihatin ajnihatin masna, setelahnya ma'atuf. Kemudian yang kedua digunakan sebagai ahwal hal, fankihu ma'atuf alakum minan nisai masna wa thulatha wa ruba'. Yang ketiga akhbar, khabar-khabar, salatul lail apa masna masna, masna yang pertama itu khabar, yang keduanya taukid. Ya. Sampai sini ada yang tanya kan? Kemudian wasumiya si'malu hadaini alwaznaini a'ni fu'ala wa maf'al min wahid wa thnaini wa thalatha wa arba'ah. Didengar penggunaan dua wazan ini, yani fu'al dan maf'al, dari satu wa thnain, dua, thalatha sampai empat. Nahu uhada mauhada, thuna'a masna, thulatha maslas, ruba'a marba'. Wasumiya abun fi khamsah wa asyarah, juga didengar pula pada khamsah dan asyarah. Khumasa, makhmas, usyara, ma'asyar. Wazama ba'duhum, dan sebagian menyangka, sebutkan dalam catatan kaki, zakara Abu Hayyan anna hadha za'ma huwa sahih. Kata Abu Hayyan, za'am, dugaan ini, ya persangkaan ini, inilah yang benar gitu. Wa nuqila an jam'in min ulama'i lughah anna al-manqul anil arab isti'malu hadaini al-waznaini min al-fadil adad min wahid ila asyarah. Ya. Dinukil dari sekelompok ulama lughah bahwasanya al-manqul, yang dinukil dari orang Arab, isti'malu hadaini al-waznaini, penggunaan dua wazan ini, min al-fadil adad, dari lafadz adad, dari 1 sampai 10. Ya, ada juga yang menukilkan 1 sampai 10. Ya. Wazama ba'duhum annahu sumi'a aydan fi 6 wa 7 wa 8 wa 9, nahu sudasa wa masdas wa suba'a wa masba' wa thumana wa mathman wa tusa'a wa matsa'. Ya. Betul. Wa waznu masna wa thulatha kahuma. Berarti masna wa thulatha, ya. Wa waznu masna wa thulatha kahuma, itu wazan. Masna wa thulatha kahuma, seperti keduanya, min wahid itu. dari 1 sampai 4 gitu kan. Khabar kan, wazan, matna dan tsulatsah seperti keduanya, seperti matna dan tsulatsah berarti dari 1 sampai 4 gitu. Itu, supaya jelas ya. Mesti perhatikan itu. I'rabnya. Wazan mubtada, dan dia mudhaf, kemudian kahuma jar majrur ta'alibi mahdhuf khabar. Sekarang ukhor, mazan ukhor. Mazan ukhor. Wa mimma yumna' min as-sarf lil 'adli wa sifah ukhor. Di antara yang dihalangi dari sarf karena adil dan sifah adalah ukhor. Ukhor ini adil dari apa? Apa? Al? Jangan ragu. Al-ukhor. Jadi ukhor itu jamak dari apa? Bentuk jamak dari apa mufradnya? Ukhra gitu kan. Jamak ukhra. Mu'annas. Dengan makna mughayir, yang lain. Jadi ukhor, jamak dari ukhra. Mu'annas dengan makna mughayir. Maknanya mughayir, berbeda. Ma'dul anil alif wal lam. Dia diadilkan dari yang beral. Mana yang beralnya? Al-ukhra enggak ada. Ma'dul anil alif wal lam. Diadilkan dari yang beral. Wa dzalika li'annahu jam'ul ukhra. Ini demikian karena ukhra adalah bentuk jamak dari al-ukhra yang beral. Jadi ukhra itu adalah bentuk jamak dari al-ukhra yang beral. Yang ukhra itu sendiri adalah unsa akhar. Musananya akhar. Maka wa haqqu makana kadzalik, haknya isim yang demikian keadaannya, al-ukhor ataupun ukhor adalah bentuk jamak dari al-ukhra yang beral, isim yang demikian keadaannya, wa haqqu makana kadzalik an yusta'mal bi al, adalah digunakan dengan al gitu loh. Wa bil idhofah, dan juga dengan idhofah. Fa'udila amma yastahiquhu min dalik. Kemudian diadilkan dari isim yang haknya adalah demikian. Beral. Ayat fa'udila amma yastahiquhu min dalik. Diadilkan dari apa yang merupakan haknya. Dari haknya, ya, diadilkan. Paham ini? Jadi ukhur diadilkan dari apa? Dari yang beral, karena dia bentuk jamak dari al-ukhra. Ya, cuma diadilkan dari al-ukhra, al-ukhur yang seharusnya al-ukhur gitu, harusnya al-ukhur tuh. Cuma diadilkan menjadi ukhur, ya tidak ada al-ukhur ya. Adanya ukhur ya. Dan tapi kadang ya ukhur kadang dalam penggunaan dia bentuk jamak dari ukhra dengan makna akhirah. Tadi kan kalau ukhur yang menjadi pembahasan kita ya, itu jamak dari apa? Al-ukhra, iya kan? Jamak dari al-ukhra, maknanya mughayir. Tapi kadang ukhur datang dengan makna ataupun datang dari mufrad ukhra tapi dengan makna akhirah. Yang akhir, bukan yang lain maknanya. Paham enggak? Jadi ukhur bisa jamak dari apa? Al-ukhra. Ya. Yang mudzakarnya akhir. Karena ukhur itu jamak dari ukhra dengan makna akhirah, yang terakhir. Kalau iya ukhur bentuk jamak dari ukhra dengan makna akhirah, maka dia yusraf munsharif lintifail adl, karena tidak ada adl di situ. Ya, tidak ada adl. Jamak dari akhirah, tidak ada adil itu. Kenapa? Karena akhirah mudzakarnya akhir. Ya, mudzakarnya akhir dengan kasrah. Dengan dalil ayat Allah SWT, wa anna alaihi nash'atal ukhra. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Di sini al-ukhra maknanya apa? Al-akhirah ya. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذه الأخرى بمعنى الآخرة. Terus bagaimana cara membedakan antara ukhra yang mudzakarnya akhir dan ukhra dengan makna akhirah? Ukhra ada yang mudzakarnya apa? Mudzakar akhir bermakna mughayyir. Ada ukhra dengan makna akhirah, yang terakhir. Akhirat kan hari akhir. Yaitu bahwasanya tilka, yani itu kembalinya kepada apa? Ukhra dengan makna akhirah. Tadulu alal intiha, itu menunjukkan kepada intiha akhir. Kemudian wa yu'taf alaiha mithluha, bisa diatafkan kepadanya selainnya. Saya ulangi ya. Ada yang keliru saya di sini. Pokoknya kalau ukhra dengan mana tadi? Akhirah ya. Itu menunjukkan kepada intiha. Wal yu'taf 'alaiha gitu. Mithluha. Wal yu'taf 'alaiha mithluha min jinsin wahid. Tidak bisa diatafkan kepadanya semisalnya. Yang satu jenis. Ya itu. Dan al-ukhra dengan makna akhirah itu adalah lawan dari ula. Seperti dalam ayat qalat ulahum li ukhrahum, ini dari akhirah ukhranya. Ukhra bermakna akhirah. Yang pertamanya berkata kepada yang terakhirnya gitu. Orang pertama berkata pada orang yang terakhir. Ya adapun kalau dia diambil dari ukhra ya yang mudzakarnya akhir, ya maknanya mughayyir itu dan bisa diatofkan kepadanya semisalnya. Bisa diatofkan kepadanya semisalnya seperti ja'at imra'atun ukhra wa ukhra. Bisa. Datang wanita yang lain dan yang lainnya. Bisa diatofkan semisalnya kepadanya. Karo ukhra dari akhir, muannatsnya akhir. Yang tadi disebutkan bahwasanya ukhra itu adal dari yang beral, itu mazhab yang insyaallah kuat. Disebutkan oleh Syaikh Ibnu Hamdun, ya yang lain menyebutkan alasan yang lain adalnya. Nah, di sini juga disebutkan dari yang lainnya. Atau sama nanti kita lihat. Jadi apa? Ukhur ma'adul dari yang beral gitu. Ya, li'annahu jama' dari al-ukhra. Ya, unsa. Unsa dari akhir. Wa haqqu ma kana kadzalik, haknya isim yang demikian keadaannya, yakni diadilkan dari yang beral. An yusta'mal bi'al. Ya. Wa bi al-idhafah. Kemudian fa'udila amma yastahiqu min dzalik. Diadilkan dari apa yang dia hak. Haknya demikian. Ya, kita baca di sini jelasannya, mungkin ada juga di sini. Wa mimma yumna' min as-sarf lil 'adli wa sifah ukhra, di antara yang dihalangi dari sarf karena adil dan sifat adalah ukhra. Kalau tadi bilangan-bilangan dari 1 sampai 10. Yang lain menetapkan 1 sampai 4, ada yang juga 1 sampai 4, kemudian apa? 9 10. Tengahnya dikosongkan, ada yang menukilkan 1 sampai 10. Wazannya tadi fa'ali dan maf'al. Nah, yang kedua yang dihalangi dari sharaf karena sebab adil dan sifat ya ukhur ya adalah ukhur ya. Allati fi qaulika, yang terdapat pada contoh ucapanmu maratu bi niswatin ukhur wa huwa ma'dul 'anil akhir. Ya, ma'dul 'anil akhir juga seperti ini, adalah 'anil akhir. Wa talakhasa min kalamil musannif, dan ringkas dari ucapan musannif, anna sifah tumna' mal alif wan nun az-zaidataini. Bahasa sifat dihalangi, ya. Tumna' sifat dihalangi dari sharaf bersama alif dan nun az-zaidatain, dan juga bersama wazan fi'il, dan juga ma'al adil lah itu sebulannya. Berarti ada dari apa? Al-akhir ya, yang beral. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, dengan ya, dengan mana ya mudzakarnya akhir yang bisa diathofkan kepadanya semisalnya dengan makna mughayyir tadi. Ja'at imra'atun apa ukhra wa ukhra. Kalau ukhra dengan makna akhirah tidak bisa. Dan ukhra dengan makna akhirah itu lawannya ula. Seperti dalam ayat qalat ulahum li ukhrahum. Qalat ulahum li ukhrahum. Yani akhiratuhum, yang akhir dari mereka kan. Jadi ukhra ada dua ya. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kalau yang ghairu munsharif adalah yang diadilkan dari apa? Ya, al-ukhra dengan mana apa? Ya, dengan makna mughayyir itu. Ya. Kemudian kalau ukharun bisa enggak munsharif? Bisa. Ya. Kalau iya bentuk jamak dari apa? Ukhra dengan mana apa? Akhirah. Dengan makna akhirah. Tidak ada adil di situ. Akhirah dari akhirah, ukhra apa ukhur dari akhirah, tidak ada alif lamnya. Sampai sini yang lain. Hah? Ah, itu yang ma'dul, ma'dul anil alif lam itu. Jadi ukhur adalah bentuk jamak dari ukhra, muannasnya akhir dengan makna mughayyir, ma'dul anil alif wal lam, diadalkan dari yang beral. Wa dzalika li'annahu jamul ukhra, karena demikian demikian dikarenakan ia adalah jamak dari ukhra, unsa akhir. Wa haqqu makana kadzalik, haqqu ismi demikian keadaannya adalah an yusta'mal bil al, digunakan dengan al dan dengan idhofah. Kemudian fa'udila, kadiadalkanlah amma yasahiquhu, berarti dipalingkan dia. Ya, dipalingkan ya. Dari apa yang merupakan haknya. Dijadikan ukhur tanpa alif lam, tanpa idhofah. Sekarang ukhra itu sendiri bagaimana? Ukhra itu mamnu min shorof, teman shorof. Hah? Mamnu min shorof, ilahnya apa? Ya. Mamnu min shorofnya karena apa? Karena adil atau karena apa? Alif, alif. Alif apa? Maksurah. Ya. Kenapa ahli nahu tidak menghukumi ukhra itu mamnu min shorof karena sebab adil ukhra? Misalkan kenapa enggak diadilkan dari akhir, ya kan? Kenapa dia mamnu shorofnya bukan adil dari akhir? Kan iya, ukhra bukan dari akhir. Jawabannya adalah bahwasanya meskipun didapati padanya adil, ada adil pada ukhra, tapi dikarenakan ukhra itu istamalat ala alif ta'nits, mencakupi alif ta'nits al-maqsurah wa hiya, dan alif ta'nits al-maqsurah aqwa, lebih kuat dari apa? Adil. Lam yaltafitu lil adil, maka mereka tidak menganggap adilnya. Ya. Jadi yang menghalangi ukhra ghairu munsharif wasaf dengan apa? Adil apa? Alif. Alif. Bukan apa? Bukan wasaf bersama apa? Adil. Bukan wasaf bersama adil. Jadi ukhra mamnu min shorof alasannya bukan wasaf bersama adil. Meskipun ada adil gitu. Kenapa? Karena ada illah yang lain yaitu alif maksurah itu lebih kuat. Satu ilah berarti ya taqumu maqama al-ilatain berarti. yang lain? Kalau ada yang masih perlu diulas lagi, diulang lagi. Ya tergantung maknanya. Bukan tergantung niat. Tergantung maknanya. Maknanya apa gitu. Maknanya mughayyir atau akhir gitu kan. Kalau maknanya mughayyir, ya ukhor. Adil. Kalau dia maknanya jamak dari ukhra dengan makna apa? Akhir. Ya ukhorun. Kalau dalam ayat Al-Quran apa yang ada ukhornya? Ada kan? Apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Irnya apa di situ? Sifat min ayyamin ukhor. Ini hari-hari yang lain. Cukup ya? Masih pembahasan tentang khair masuri panjang ini bahasanya. Sudah paham ya nih? Bait-bait yang dilewatkan ini paham kan? Kalau ada yang terlewat nanti cek lagi ya, nanti pertemuan berikutnya sampaikan. Lagi mana lagi? Tidak lagi? Ya cukuplah sampai sini. Wallahu ta'ala ala wa ala subhanallah bihamdik syurillahi ilaih lantas wa barakatuh.